طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكبير المتعال العظيم الواسع المنان الذي أنزل على عبده الكتاب وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ya ikhwah sekalian, ini sesi pertama ana sedikit memberikan nasihat untuk diri ana dan juga antum tentang masalah al-maut dan juga husnul khatimah, tentang masalah yang harus kita persiapkan menjelang keterjadiannya, yaitu al-maut. Kita ketahui bahwasanya al-maut adalah nihayatu kulli hayyin, yaitu kematian adalah akhir dari segala zat yang hidup kecuali Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu akan mengecap kematian. Dan sebenarnya tidak cukup mentok pada masalah kematian, melainkan apa di balik itu, thumma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, kemudian kalian akan dituntaskan ganjaran-ganjaran untuk kalian pada hari kiamat. Itu yang lebih mengerikan sebenarnya. Kematian mengerikan secara zat, tetapi ada yang lebih mengerikan, yaitu konsekuensi dari amalan-amalan kita selama di dunia berupa ganjaran-ganjaran baik ataupun buruk. Kemudian kita yakin tidak ada lagi jalan keluar atau tempat berlari dari kematian ketika sudah Allah Ta'ala tentukan waktunya untuk kita. Kata Rabb kita Azza wa Jalla, قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian selama ini berlari darinya, entah berlari karena rasa takut atau berlari karena cinta dunia, kematian yang kalian berusaha untuk menghindarinya, maka Allah Ta'ala tahqiq, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian tersebut pasti akan menemui kalian. Maka kematian adalah suatu hakikat yang semua orang mengetahuinya, tetapi mayoritas dari orang tidak beramal untuknya. Bahkan juga sebagian orang membenci adanya peringatan dan penyebutan tentang kematian, seolah-olah dikhayalkan kepada mereka bahwasanya kalau kita mengingat kematian itu seolah-olah dekat sekali dengan kematian. Dan kalau misalnya kita tidak diingatkan akan kematian, maka kematian itu masih jauh. Itu sebagian manusia seperti itu, tidak suka ketika ada yang berbicara tentang al-maut, wa ma ba'dal maut. Tidak suka berbicara tentang hal tersebut. Kenapa? Karena mereka merasa kalau ada perbincangan tentang kematian, maka seolah-olah kita tuh sebentar mati, sebentar lagi mati. Tapi kalau kita coba enggak usah ngomong tentang kematian deh, maka kita merasa kematian itu masih jauh. Inilah orang-orang yang sakit kalbunya. Melainkan orang yang beriman. Orang yang beriman, orang yang berharap agar kuburnya diberi kenikmatan dan berharap agar akhiratnya dimudahkan, maka dia akan teringat hadis Nabi SAW, aktsiru min hadhimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian, aktsiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Antum nulisnya di sini aja, di sini. Begitu. Dan itu termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mayit kematian, justru orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ketika diingatkan kepadanya akan kematian, maka dia akan membersihkan jiwanya dan dia tenang dengan zikrul maut. Padahal kematian adalah suatu saat yang sudah Allah Ta'ala tahdid, sudah Allah Ta'ala ta'yin, sudah Allah Ta'ala takdirkan kapan keterjadiannya, dan tidak akan ditangguhkan jika sudah termaktub di lauh mahfuz. Kata Rabb kita Azza wa Jalla, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun, di surat An-Nahl. Ketika ajal mereka sudah ada, sudah datang, maka tidak akan ditangguhkan sesaat pun, tidak pula dimajukan sesaat pun. Orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang beramal menuju kematian sebelum kedatangannya. Itu orang yang muwaffaq. Itu orang yang diberi taufik oleh Allah Ta'ala. Beramal bekal untuk kematian sebelum kedatangannya. Jadi dia bersiap sebelum kedatangan, bersiap untuk kematian sebelum kedatangannya. Sebagaimana orang yang mau safar berbekal sebelum keterjadian safar tersebut. Ya, lalu apa persiapannya? Persiapannya adalah amalan saleh dan meninggalkan dosa-dosa. Amal saleh dan meninggalkan dosa-dosa. Dan meninggalkan dosa itu adalah amal saleh itu sendiri. Dan enggan untuk beramal bisa jadi adalah suatu dosa itu sendiri. Bertaubat kepada Rabb kita Azza wa Jalla, pencipta langit dan bumi dan pemberi kenikmatan atas segala insan. Betapa banyaknya penyesalan yang sudah kadung terkubur di balik tanah-tanah. Itu orang-orang yang sudah dikubur, betapa banyaknya yang sudah menyesal di sana. Tapi apalah arti penyesalan di bawah tanah, sementara ketika dahulu tanah-tanah diinjak tidak terbetik sedikit pun penyesalan akan dosa. Maka jemaah sekalian, ikhwan, apa yang antum injak sekarang dari tanah adalah masa depan kita. Apa yang kita injak sekarang dari tanah adalah masa depan kita. Maka jangan sampai ketika Allah Ta'ala masih luangkan untuk kita bertaubat di atas tanah-tanah ini, kemudian ternyata disia-siakan qadarullah. Dan pada akhirnya setelah Allah kebumikan kita di bawah tanah, barulah di situ kita menyesal. Na'udzubillah. Semoga itu bukanlah ana dan juga antum. Jadi orang yang berakal, al-aqil, itu adalah orang yang melazimkan muhasabah sebelum dihisab. Dan dia takut akan dosa-dosanya, efek-efek dosanya dunia dan akhirat. Ya, khawatir akan bagaimana khatimahnya, apakah husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Dan betapa banyaknya orang yang konsisten melakukan dosa-dosa kecil hingga tercandukan akannya, dan pada akhirnya akan meremehkan dosa-dosa kecil tersebut. Kemudian ia tidak berpikir sehari pun, sejam pun, sedetik pun bahwasanya zat yang ia durhakai itu sangat agung dan sangat besar. Dan dia meremehkan dosa-dosa kecil tersebut hingga tercandukan akannya dan meremehkannya. Dan itu merupakan di antara sebab terbesar seseorang mendapatkan su'ul khatimah, yaitu konsistennya dia terhadap dosa-dosa kecil dan meremehkan dosa kecil serta zat yang ia durhakai, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajib bagi ana dan juga antum, terutama sebagai talibul ilm kita ini, untuk bermujahadah dan berjuang semampunya pada diri kita untuk melepas jeratan-jeratan dosa tersebut. Jikapun kita sempat terjatuh, maka bangkitlah kembali. Terjatuh, bangkitlah kembali. Dan begitulah seterusnya. Karena bagaimanapun kita ini Bani Adam yang sudah Allah Ta'ala berikan label khata, yaitu sering berbuat kesalahan. Makanya Allah Ta'ala menginginkan secara iradah syar'iyah agar kita bertakwa dan mati dalam keadaan Islam. Kata Rabb kita Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah sebaik-baik ketakwaan dan janganlah kalian mati kecuali mati dalam keadaan apa? Dalam keadaan muslim. Karena kerugian apalagi yang lebih rugi dibandingkan mati dalam keadaan tidak muslim? Dan bekal apalagi yang dibutuhkan selain mati dalam keadaan muslim? Maka Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim beliau mengatakan, yaitu hafizu ala Islam fi hali sihhatikum wa salamatikum litamutu alaih. Hendaklah kalian bermuhafadzah, yaitu menjaga betul-betul keislaman kalian. Betul-betul jaga keislaman kalian di waktu sehatnya kalian. Ini di waktu sehat kita menjaga keislaman kita dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu dan beramal saleh. Jagalah Islam kalian. Sampai kemudian, dan ini tujuannya agar kalian mati dalam keadaan yang selama ini kalian istiqamah di atasnya, yaitu Islam. Kita beristiqamah dalam Islam ini supaya kita wafat dalam keadaan muslim, terutama setelah mengucapkan la ilaha illallah. Sesungguhnya Al-Karim, yaitu Allah Azza wa Jalla, telah menerapkan sunnah kauniyahnya dengan pemulihan dari Allah Ta'ala, bahwasanya siapa yang mati dalam suatu barang siapa yang hidup istiqamah dalam suatu keadaan, maka dia akan mati dalam keadaan tersebut. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan tersebut, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan yang serupa. Siapa yang terbiasa memakan harta riba, maka dia akan dimatikan dalam keadaan sebagai seorang pemakan riba. Dan dia akan dibangkitkan sebagai seorang pemakan riba. Semoga Allah Ta'ala maafkan anda juga antum. Maka di sini kita berta'awudz dan berlindung kepada Allah Ta'ala dari su'ul khatimah. Yang mana su'ul khatimah itu tidak ada wartanya sekarang, iya atau tidak. Husnul khatimah juga tidak diwartakan kepada kita bagaimana. Maksudnya kita tidak tahu apakah kita husnul khatimah atau su'ul khatimah. Dan ana walaupun sebagai guru tidak bisa ana memastikan diri ana lebih baik khatimahnya daripada antum. Tapi jemaah sekalian ikhwan, jangan memutuskan harapan kepada Rabb kita Azza wa Jalla Al-Karim Al-Mannan agar senantiasa menjaga kita dari keburukan fitnah dunia dan fitnah akhirat. Dan juga fitnah kematian. Hingga kita selain tenang di dunia, tenang di barzakh dan dimudahkan di akhirat nanti. Ya, semoga nasihat yang sedikit ini ya menjadi sedikit penyegar untuk kalbu kita yang sudah mulai kering mungkin. Agar Allah Ta'ala menjaga kalbu kita. Sekalipun mungkin kita pernah terjatuh dan berkali-kali dan betapa banyaknya keterjatuhan kita. Semoga Allah Ta'ala mengembalikan kita dalam kondisi seorang muslim yang beriman, berbuat ihsan dan bersiap-siap menuju kematiannya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tapi kita insyaAllah mengkaji kitab Kifayatul Akhir. Sebelumnya kita sudah membahas ghuslul jum'ah, tapi ada pengen membahas itu lagi insyaAllah, karena pertama udah lama sekali, dan kedua ana yakin sudah banyak yang luput ya dari ilmu ya. Ghusl jumu'ah udah kan ya? Udah kan? Enggak apa, kita ulang lagi aja. Ada kitabnya? Antum dari Utsman? Baru kajian? Maksudnya anak Utsman baru atau udah? Baru bukan dosennya bukan? Tapi paham bahasa Indonesia kan tadi? Ya. Baik. Coba Afik antum di sini aja, Afik. Biar beliau-beliau bisa ngeliat kitab-kitab. Tukeran-tukeran. Lompat-lompat. Jadi antum bisa saling ngeliat. Antum ngeliat ke Gilang ya? Antum siapa? Gilang. Nah, ini Afik apa Alfi ini? Nah, Afik. Bisa dilihat nanti kitabnya. Ya, antum bisa ngeliat sini, bisa ngeliat situ, atau lihat kedua-duanya, atau ambil aja dua-duanya bukunya. Oke. Okay. Kita mulai dari qala muallif ya. Tapi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahar. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina nabiyil mutahhar wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil mahsyar. قال المؤلف رحمه الله يعني أبو شجاع والأغسال المسنونة 17 غسلا غسلا غسل الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف والخسوف mandi-mandi yang disunnahkan itu ada 17 mandi. Akan kita bahas untuk hari ini ghuslul jumu'ah saja insyaallah. Ghuslul jumu'ah. Baik, kita mulai dari ghuslul jumu'ah. Minha al-jumu'ah. Baca al-jumu'ah, jumu'ah. Ya, orang Jawa biasa pakai jumu'ah. Wa ihtajja lahu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam man jaa'a minkumul jumu'ata falyaghtasil. Rawahu Muslim. Ditutup aja. Ditutup tuh. Pintu ditutup. Jadi mandi di hari Jumat itu hukumnya sunnah dengan dalil apa? Man jaa'a minkumul jumu'ata falyaghtasil. Siapa yang datang di antara kalian datang menuju salat Jumat, maka hendaklah dia mandi. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. واحتج بعضهم على وجوب الغسل على وجوب الغسل بهذا الحديث وقال الأمر للوجوب. Sebagian dari mereka berhujjah atas wajibnya mandi dengan hadis ini dan berkata al-amru lil wujub, ini sesuai kaidah usul fiqih, yaitu perintah menunjukkan pengwajiban. Syekh lihat di sini ikhwan, Taqiyuddin al-Hisni rahimahullah sudah menyebutkan ada dua pendapat berarti. Imma mandi junub hukumnya sunnah, dan sebagian ulama mengatakan mandi Jumat hukumnya sunnah, sebagian ulama mengatakan hadis mandi Jumat hukumnya wajib. Dan dalil yang dipergunakan antar kedua madhab ini, kedua pendapat ini, dalilnya sama. Man jaa'a minkumul jumu'ata fal yaghtasil. Barang siapa yang di antara kalian mendatangi Jumatan, maka hendaklah dia mandi. Fal yaghtasil, lam di sini lamul amr. Dan amr di sini asalnya yaqtadi al wujub. Paham enggak di sini, ikhwan? Jadi dua pendapat yang berbeda, satu mengatakan wajib, satu pendapat mengatakan sunnah. Dalilnya sama. Terus bedanya di mana? Bedanya di pemahaman terhadap dalil tersebut. Di poin manakah yang membuat adanya perbedaan pemahaman? Fal yaghtasil di situ. Fal yaghtasil. Di mana yang lebih tepat lagi? Di lamul amr di sini, perintah. Apakah perintah di sini mengindikasikan kewajiban sebagaimana asalnya perintah itu adalah untuk pengwajiban? Atau perintah di sini walaupun asalnya pewajiban tapi mengindikasikan apa sunnah karena ada dalil lain yang menunjukkan sunnahnya dia. Begitu ya? Paham ya? Paham ya? Taib, sekarang kalau tanya Afik, menurut antum biasanya keyakinan antum mandi di hari Jumat itu sunnah atau wajib? Sunnah. Beneran? Bukan haram. Antum? Antum siapa namanya? Muhsin. Sunnah. Syekh Rizki? Sunnah. Bahalwi sunnah. Kin Rifki sunnah. Gila? Sunnah muakkadah. Jupri? Antum siapa namanya? Nadi. Bukan Jupri, bukan. Oh, bukan. Oh, gitu. Sunnah ya. Rahmat? Ah, masyaallah. Rahmat dari Kuni ya. RB. Rahmat siapa namanya? Oh, RJ berarti. Baik. Ya. RJ. Ya. Ustaz RJ. Ya, masyaallah. Jenggot ini banyak kepada anak. Harusnya beliau gantiin anak. Sunnah juga semua ya. Baik. Di sini sunnah. Bagaimana memahami hadis ini secara sunnah? Man ja'a minkumul jumu'ata falyaghtasil. Nanti insyaallah akan ada jawabannya. Ada jawabannya di dalil lainnya mengindikasikan itu sunnah. Ya. Tapi ulama yang mengatakan bahwa itu wajib, mereka juga berpegang dengan hadis ini. Hadis ini ditafsirkan sesuai dengan kaidah asal dari perintah adalah untuk mewajibkan. Begitu, ya. Wa qad jaa'a musarrahan bihi fi haditsin akhar, bisa ya musarrihan bihi bisa. Yaitu telah ada di hadis lain secara musarrah, yaitu tasrih strike bukan strike, beda. Strike itu nyerang. Strike ya, biasa mancing ya. Nah, kalau strike itu artinya apa? Jelas, lempeng lurus jelas. Secara jelas di hadis lain lafalnya apa? Ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat itu wajib atas setiap muhtalim. Ya gitu ya. Paham? Ini untuk siapa? Untuk pendapat yang mewajibkan. Wabihi atau wabi wujubihi qala ta'ifatun minas salaf. Dan tentang pengwajibannya, sekelompok dari salaf kita itu mengatakan hal tersebut. Wa hakauhu an ba'd as-sahabah radhiyallahu anhum, dan mereka menghikayatkan ini dari sebagian sahabat. Seperti ini menunjukkan sebagian sahabat, menunjukkan sahabat pun mereka berikhtilaf dalam masalah mandi Jumat wajib atau sunnah. Wa huwa qaulu adh-dhahiriyah, dan ini adalah pendapat mazhab Zahiri, mazhab yang sudah punah sebenarnya. Secara kemadhaban sudah tidak ada, walaupun mungkin secara teori dan praktik sebagian menerapkan mazhab Zahiri. Wa hakahu Ibnu al-Munziri an Malik, dan Ibnu al-Munzir menghikayatkan ini juga pendapat Imam Malik. Wal Khattabi anhu wa al-Hasan al-Basri, dan Al-Khattabi juga menghikayatkan hal tersebut, dan juga menghikayatkan bahwa si Al-Hasan al-Basri, seorang tabi'in yang masyhur, itu mewajibkan mandi Jumu'ah. Jadi di sini mandi Jumu'ah ada khilaf di antara ulama. Namun madhabnya Syafi'i gimana? Annahu sunnah. Bahwasanya itu sunnah. Wabihi qala al-jumhur ulama min as-salaf wal khulaf. Dan itu adalah pendapat siapa? Jumhur ulama, baik dari salaf ataupun dari khulaf. Tuh, bayangkan ikhwan. Pahami baik-baik ini. Wa huwa al-ma'ruf min madhhab Malik wa ashabihi. Dan ini yang ma'ruf dari madhab Imam Malik dan sahabatnya. Taib. Sekarang lihat ikhwan. Dua pendapat, dan pendapat jumhur sunnah, pendapat minoritas yaitu wajib. Dan hadisnya man ja'a minkumul jum'ata falyaghtasil. Bahkan ada hadis yang seolah begini, ghuslul jum'ati wajibun 'ala kulli muhtalim. Ada tulisan wajibnya loh. Itu bahasa Rasulullah langsung wajib. Sekarang ketika antum melihat ini dalil. Ini dalil. Kemudian antum melihat kenyataannya jumhur ulama dan mazhab Syafi'i juga tidak mewajibkan, padahal tulisan di hadis apa? Wajibun 'ala kulli muhtalim. Paham permasalahan di sini yang akan kita bahas? Ngerti enggak antum? Agak kurang belum ngerti. Siapa namanya? Muhsin. Jupri? Siapa namanya? Nadi. Antum mau enggak nampanggil Jupri mau? Soalnya anda ingat antum tuh ingat kejuprian gitu loh, kejuprian, sesejupri gitu loh. Nadi. Taib, Syekh Nadi. Paham gak yang anda angkat di si permasalahan? Ngerti gak? Belum ngerti? Insya Allah belum. Insya Allah ngerti atau insya Allah belum? Gak apa-apa, tenang aja. Ngerti? Muhsin? Mau di apa? Mulai connect. Ya, taib. Jadi ikhwan gini loh, ya, kenapa anda bahas ini gini? Kadang kita ini melihat dalil, dan menurut kita dalil benar. Cuman ternyata pandangan sebagian ulama itu seolah di mata kita itu menyelisih dalil gitu loh. Sehingga kita bilang, oh kita harus berpegang pada dalil, dan ini ulama mereka gak benar, ini batil perkataan ulama ini, bertentangan dengan dalil. Paham gak? Jadi kata Nabi SAW, ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jum'at, bahasa kita wajibun, wajib atas setiap yang sudah baligh. Paham enggak di sini? Muhtalim di sini maksudnya baligh. Ya bukan mimpi basah. Ya maksudnya sudah pernah mimpi basah, berarti baligh dia. Kita berarti sini wajib atas kita gitu kan? Nah, ternyata jumhur loh, Pak Ikhwan. Jumhur itu mayoritas menyatakan tidak wajib melakukan sunnah. Ini kan kalau misalnya kita enggak tahu, kita bilang jumhur ini batil perkataannya. Karena apa? Terasanya apa, bertentangan enggak dengan hadis Nabi? Nabi wajibin, kok jumhur malah katakan sunnah. Kan gitu. Nah, maka bagaimana jawabnya? Kayaknya ini perlu pelajaran jemaah sekalian. Kadang-kadang kita melihat seolah-olah pendapat ulama itu bertentangan dengan hadis, padahal kita ini baru ngerti satu hadis. Ya, baru ngerti satu hadis. Dan kemudian menghakimi bahwasanya ulama ini enggak benar nih. Tapi seiring berjalan waktu, makin kita belajar, makin ngerti, oh ternyata ada hadis lain yang mendukung perkataan ulama yang seolah-olah menyelisih hadis ini. Ternyata justru ulama ini mereka juga mengikuti hadis, tapi ada hadis lain yang saya tidak tahu. Begitu. Ya, kadang-kadang begitu. Kita ini alhamdulillah sudah punya spirit mengikuti dalil. Tapi kan apakah sudah semua dalil kita betul-betul pahami baik-baik? Ya, sehingga kadang-kadang dalam khilaf, dalam antar madhab, kita bilang, oh madhab Hanafi ini banyak bertentangan, madhab Malik ini banyak bertentangan, dan seterusnya. Padahal bukan pertentangan yang mereka maksudkan, melainkan pemahaman mereka terhadap dalil itu berbeda-beda. Dan kita lihat di sini. Kenapa jumhur kok malah bilang sunnah? Padahal di sini kan ada ghusul jum'ati wajibun. Ya. Di antara dalilnya, wa hujjatul jumhuri ahaditsu sahihatun. Hujjahnya jumhur, dalilnya jumhur itu hadis-hadis yang sahihah. Berarti mereka juga punya hujjah dan dalil. Di antara minha qawluhu sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa yawmal jum'ati fabiha wa ni'mat. وَمَنْ اِغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلْ قَالَ النَّوَوِي هَذَا حَدِثٌ صَحِيحٌ. حَدِثٌ صَحِيحٌ. Apa tadi? مَنْ تَوَضَّعَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. Siapa yang wudu pada hari Jumat. فَبِهَا وَنِعْمَةٌ. Ini adalah ungkapan menunjukkan udah bagus itu. Jadi siapa yang cuma wudu tak di hari Jumat, wis, gak apa-apa. Apik gue. Itu udah bagus. Bukan begitu, Syekh Nadi Al-Jufri? Hah? Begitu kan? Itu aneh. Gimana Syekh Muhsin As-Sagaf? Gimana? Faham enggak? Kata Nabi, siapa yang cukup berwudu tok pada hari Jumat itu, fabi hawa ni'mat. Dah. Good job gitu. Ya, bagus. Fabi hawa ni'mat itu ungkapan untuk menunjukkan ketercukupan dan sudah bagus kelas. Ya. Misalnya anda bilang, siapa yang menghafal 5 hadis dalam 1 bulan, fabiha wa ni'mat. Maka itu sudah bagus, bagus. Gitu ya, sudah cukup. Baik. Wa man ightasala fal ghuslu afdal. Dan barang siapa yang mandi, maka mandi itu lebih afdal buat dia. Baik, indikatornya di sini perasaan antum gimana, ikhwan? Mandi ini sunnah atau wajib? Di sini kan kalau wudu sudah jelas itu bagus. Mandi ini seperti opsional, ingat, opsional. Imma antum mandi, imma enggak. Kalau antum mandi ya kan, ya itu afdal. Kalau antum enggak mandi ya wes pen, enggak apa-apa. Gimana? Paham, Rahman? Syekh Nadi, anda sering nyebut nama antum biar enggak ketur sama Jufri terus. Ya, Gilang, Rifki, paham? Paham semua? Alwi, Muhsin, Syekh Reksi, Syekh Higin, taib. Jelas ini ya. Kemudian wa minha di antara dalil qauluhu sallallahu alaihi wasallam, perkataan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, "Law ightasaltum yaumal jumu'ah." Apa artinya? Baik, تفضل. Artinya apa? "Law ightasaltum yaumal jumu'ah." تفضل. Syekh Gilang, apa artinya? "Law ightasaltum yaumal jumu'ah." Law apabila. Ada anda kalimat yang lebih bagus dari apabila? Jika. Jika. Ada enggak yang lebih bagus daripada itu? Lau. Ada enggak? Hendak. Enggak, itu makin jauh. Maneh kumaha Syekh Muhsin. Lau. Hah? Enggak, kurang tahu. Diperbanyak dong biar enggak kurang. Ayo. Afik. Jikalau. Kan lau jikalau. Tuh, lau. Walau jikalau. Itu kan dari bahasa Arab itu. Ya kan? Coba walau. Kan dari bahasa Arab walau. Bukan walau ya, walau mudbirin, bukan, itu beda lagi. Ya. Ya, jikalau. Jikalau sekiranya apa? Kalian mandi pada hari Jumat. Ya, Rifki antum suka mandi enggak? Rifki, hah? Suka beneran? Coba contoh Syekh Reksi. Beliau ahlul mandi. Ya, mukanya seger terus. Antum melihat beliau itu seger. Ya, masyaallah. Ya, Syekh Nadi insyaallah suka mandi ya. Mandi apa nih? Mandi junub. Tiap hari junub. Ya. Mandi pada hari Jumat di sini. Mandi yang dimaksud mandi junub atau yang penting mandi? Apa coba? Enggak ada nanya ini. Mandi yang dimaksud di sini mandi junub atau mandi biasa? Mandi biasa. Jadi enggak mesti junub kan? Enggak mesti. Apalagi kalau belum punya istri, gimana mau junub? Ya bisa aja, cuman ya junub apa tuh namanya? Enggak tahu. Ya, jadi seakhirnya kalian mandi pada hari Jumat. Taib. Anda pengen antum menjawab, kenapa ini dijadikan dalil akan sunnah? Ayo, Alwi, gimana jawabnya? Atau siapa? Rahmat? Ya, harus udah jam belum? Gimana? Menurut antum gimana? Sekiranya kalian mandi pada hari Jumat, gimana? Ayo. Harus bisa. Afik? Dari mananya kan? Jikalau. Dari jika. Seperti apa? Memberikan pilihan. Memberikan pilihan, ahsan. Mau mandi atau tidak? Iya. Iya, duh sekiranya kamu itu mandi hari Jumat, gitu kan ya? Iya, jadi itu seperti ada pemberian pilihan, tidak melazimkan harus mandi, gitu kan? Ini bukan perintah. La wirtasaltum yaumul jumu'ah itu bukan perintah langsung, enggak. Sekiranya kamu itu coba kamu mandi Jumat, gitu kan? Itu mungkin lebih afdol, gitu kan ya perasaannya. Ya. Ya, jadi ini menjadi dalil akan sunnahnya mandi Jumat. Kemudian yang berikutnya, mu'minha haditsu Utsman, lamma dakhala wa Umaru yakhthubu wa qad tarakal ghusla. Dzakarahu Muslim. Dalam hadis riwayat Muslim, Utsman bin Affan ketika datang dan Umar sedang apa? Sedang khutbah. Taib, Umar sama Utsman itu lebih dulu mana secara khalifahnya? Lebih dulu Umar. Berarti ini dalam masa khilafah Umar bin Khattab. Dan Utsman itu bukanlah presiden ketika itu. Masuklah Utsman dan sang presiden sedang khutbah. Di hari Jumat khutbahnya. Dan Utsman itu tidak mandi sebelumnya. Ya? Para sahabat melakukannya hal seperti itu ya. Mereka juga ada yang tidak mandi hari Jumat, padahal mereka adalah sahabat yang teragung, yaitu Utsman di antaranya. Fa aqarrahu Umar radhiyallahu anhu wa man hadara al-jum'ah. Maka Umar dan siapapun yang hadir ketika itu tidak menasehati, tidak menyuruh kemudian agar mandi dan seterusnya. Kalau orang ketika itu habis mandi kelihatan, ya kan? Ya, kelihatan habis mandi, ikhwan. Karena air ketika itu jarang, dan orang kalau habis mandi pasti kelihatan gitu, bedanya gitu, segar baru mandi kelihatan gitu, rapi ya. Kalau kita mandi gak mandi, kelihatan ya. Kelihatan apanya nggak tahu, kelihatan nggak mandinya atau kelihatan mandinya, wallahu alam. Nah jadi orang-orang ketika itu tahu bahwa saya Utsman belum mandi nih, tapi tidak diapa-apakan. Padahal mereka hum ahlul halli wal anqud, mereka adalah ulama. Walau kana wajiban lama tarakahu. Kalau misalnya mandi Jumat itu wajib, maka bagaimana kok bisa ditinggalkan oleh sahabat yang mulia itu Utsman bin Affan? Wa alzamahu bihi alhadirun, pastilah orang-orang yang hadir di salat Jumat tersebut melazimkan Utsman untuk mandi. Wahai Utsman, kenapa kok enggak mandi gitu kan? Kalau itu wajib ya, tapi mereka tidak mengapa-apakan Utsman bin Khattab. Utsman bin Affan. Fa idzan yuhmalu al-amru 'ala al-istihbab jam'an bainal adillah. Nek ngono ya. Idzan itu artinya apa? Nek ngono. Antum mau mana sih Hadi? Oh jauh ini. Hah? Kok Kalimantan semua ya? Kayak antum kayak ini dong. Edi. Kenal Edi enggak? Hah? Satu anak. Satu ma'had di mana? Iya, Edi. Sekarang di Minhajus Sunnah kan? Heeh. Antum Kalimantan Barat berarti. Sambas bukan? Antum mana? Oh, Singkawang. Asli Jawa ya antum enggak? Kalimantan Melayu asli. Ya, masya Allah. Ada? Pontianaknya. Pontianaknya mana? Belum masuk ke daerah, masih di Sungai Raya. Sudah masih di Sungai Raya. Ah? Kecamatannya Sungai Raya, Suwi Raya. Suka mandi di Kapuas nggak tuh? Jauh dari Kapuas ya. Itu rambut antum kenapa kayak gini? Suka mandi nggak? Orang Pontianak rupanya. Oh, antum tahu Parit Sembin ya? Tahu, anak dulu di situ anak. Masya Allah. Ah iya, masya Allah, masya Allah. Ya. Ternyata ketemu juga dengan orang seperti antum ya, masya Allah, alhamdulillah. Tapi udah mandi belum antum pagi ini? Belum. Ya, jadi faidan kalau begitu nggak ada orang jawab berarti sini ya. Afik Banten. Jawa. Ngerti Jawa antum? Bahasa Jawa ngerti? Asli mana antum? Bumen. Ah ini mah Jawa ngapak ini. Orang ngapak ya orang penak. Ngomong ke Bumen kan. Ngerti berarti kan idzan artinya nek ngono. Nek ngono itu artinya. Nakono artinya. Nakono. Itu kalau ngapak nakono, ya gitu ya. Artinya kalau begitu, iya. Dan bahasa Surabayanannya if so, gitu. Ya if so, iya. Jika begitu, kan? If kan jika, so itu begitu. Ya itu Surabaya era Birmingham, ya. Jadi kalau begitu idzan fa idzan kalau begitu yuhmalul amru alal istihbab, maka perintah itu dialihkan maknanya menuju apa, maksudnya apa, istihbab, yaitu penganjuran semata, bukan sampai ke wajib. Jam'an bainal adillah, karena menggabungkan dan mengkolaborasikan antara dalil-dalil. Ya. Jadi pertama tadi kan ada dalil semacam apa? Man ja'a minkumul jum'ata falyaghtasil. Yang pertama dari pertama itu. Siapa yang datang ke Jumatan maka hendaklah dimandi. Tapi falyaghtasil lam di sini lamul amr, dia menunjukkan kalau perintah ya menunjukkan apa? Wajib berdasarkan gitu, kecuali kalau ada dalil lain yang menurunkan dari kewajiban menuju sunnah. Taib, sekarang kita misal baru tahu dua dalil pertama, ikhwan. Antum dihadirkan kepada antum dua dalil pertama. Man ja'a minkumul jum'ata falyaghtasil. Maka ketika ada dalil pertama ini saja, antum akan berpendapat, oh ini wajib ini. Apalagi ditambah dengan penguatan ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Maka tambah kuatlah pengwajiban itu. Pertama adalah fal falyaghtasil di hadis awal. Itu lam lamul amr. Dan kaidah usulnya, kaidah usul fikih, al-amru yaqtadi al-wujub. Perintah menunjukkan apa? Pengwajiban. Kemudian ditambah dengan adanya ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat itu wajib atas ulama. Lah, lo gimana dong? Ini wajib berarti. Padahal jumhur mengatakan sunnah loh. Ternyata ya kalau kita enggak paham nanti bakal kita vonis jumhur ini batil. Enggak, malah justru jumhur yang lebih benar. Kenapa? Karena namanya hukum itu enggak bisa satu dalil kita dapat langsung kita vonis. Barangkali ada dalil-dalil lain yang kita kolaborasikan, kita kompromikan, oh endingnya seperti ini. Maka ternyata ada hadis misalnya. Siapa yang mandi, siapa yang wudu pada hari Jumat, maka itu sudah cukup bagus. Siapa yang mandi, maka itu lebih afdol. Loh, gimana? Tadi Rasulullah bilang wajib. Dan Rasulullah perintahkan. Kok sekarang Rasulullah SAW kok malah memberi pilihan? Belum lagi ditambah dengan perkataan Nabi, lawirtasaltum yaumal jum'ah, sekiranya kalian mandi pada hari Jumat. Belum lagi perbuatan dari sebagian sahabat yang antara Utsman bin Affan masuk ke masjid ketika lagi khutbahnya Umar bin Khattab dan beliau tampak memang belum mandi dan enggak ada yang mengingkari. Lah terus gimana dengan lafal wajib? Ghuslul jum'ati wajibun 'ala kulli muhtalimin. Wajib di sini apa maksudnya? Maka dikatakan wa yuhmalu lafzatu wajibun ala ta'kid. Dan ditafsirkanlah, ya dibawalah lafal wajib penafsirannya untuk ta'kid, yaitu penguatan amalan, penguatan hukum amalan. Bukan sebagai hakikat hatam, yaitu pengwajiban. Perlu diketahui istilah seperti wajib dan mustahab dan hukum-hukum taklifi seperti itu, istilah tersebut itu diracik oleh ulama. Jadi ketika di zaman Nabi itu enggak mesti istilah-istilah tersebut maknanya adalah hukum langsung wajib gitu, enggak mesti. Ya. Begitu. Jadi makna dari wajib ini bukan berarti wajib dalam artian usul fikih. Apa wajib dalam usul fikih, ikhwan? Yaitu ma amara syari'u ala wajhil hatmi. Yaitu apa yang diperintahkan oleh syariat dalam bentuk pengharusan, berarti wajib. Nah, maka wajib di lafal hadis ini ghuslul jumu'ati wajibun 'ala kulli muhtalimin, itu memaknai wajib ini secara bahasa, yaitu dia hal yang mesti dan kudu dilakukan tapi tidak mesti lazim dilakukan. Maksudnya antum jauh lebih baik antum lakukan. Makanya tadi bagus kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa itu sunnah muakkadah. Antum yang bilang sunnah muakkadah siapa? Antum boleh pulang sekarang. Iya. Bagus, bagus. Makanya dikatakan ai mutaakkidun. Ya, kama yuqalu haqquka wajibun alayya ai mutaakkidun. Ya, maksudnya hakmu adalah wajib betul-betul untuk saya, yaitu hakmu betul-betul kuat untuk saya, yaitu untuk saya tunaikan sangat kuat. Maka bisa dikatakan bahwasanya mandi Jumu'ah itu sunnah muakkadah, sunnah yang betul-betul ditekankan. Wa kaifiyatuhu, dan tata caranya kama marra, sebagaimana telah berlalu ya dari pembahasan mandi. Kemudian dibahas di sini wa yadkhulu waqtuhu bi tulu'il fajri 'ala al-madhhab. Kapan dimulai waktu atau durasi bolehnya mandi Jumatan? Mandi Jumatan bisa dimulai kapan, ikhwan? Bisa dimulai masuk waktunya bitulu'il fajri al madhab, yaitu ketika munculnya fajar. Itu sesuai dengan madhab Syafi'i. Munculnya fajar kapan? Pas kita azan subuh. Itu tulu'ul fajr namanya. Ya? Bukan tulu'ul syams, beda. Tulu'ul fajar, fajar terbit fajar. Oke. Okay. Itu waktunya dimulai. Maka ketika seseorang dengar azan subuh, kemudian dia mandi pada hari itu, maka dia terhitung mandi Jumat. Iya. Ya, jadi durasinya mulainya dari apa? Munculnya fajar, terbit fajar. Sampai apa? Sampai apa di sini? Sampai menjelang apa? Jumatan. Maksudnya durasi bolehnya mandi ketika itu ya. Maksudnya durasi yang disebut mandi bukan antum mandi dari habis fajar baru keluar kamar mandi sebelum Jumatan. Itu keluar jadi apa itu orang ya? Enggak, maksudnya antum kalau misalnya jam 9 mandi Jumat. Ya. Jam 11 mandi Jumat. Jam 1 ayo, mandi Jumat ya. Afik. Musin. Jam 1 siang. Termasuk mandi Jumat enggak yang dimaksud di sini? Hah? Termasuk enggak? Enggak. Kenapa gitu? Benar. Benar itu. Benar enggak? Syekh Jufri, Nadi Jufri, Nadi. Enggak tahu. Enggak tahu dia benar apa enggak. Jawab aja benar apa enggak? Kalau benar benar ini kalau salah salah ya. Ayo. Ah, ayo. Benar. Benar karena emang benar apa karena takut dia? Benar. Gilang. Benar enggak? Oke, benar. Karena memang dalam hadis lihat man ja'a minkumul jumu'ata. Ya kan? Siapa yang datang di antara kalian yang mau datangin Jumat, berarti ini ibrahnya adalah mandi Jumat di sini bukan mandi semata-mata hari Jumat. Paham enggak? Hari Jumat itu dimulai dari apa? Dari Kamis Maghrib, ya enggak? Itu udah hari Jumat. Misal sekarang ini hari Kamis nih, ikhwan. Ya, misal sekarang hari Kamis. Ya. Nanti Maghrib berarti hari apa? Jumat. Kalau misalnya antum nanti jam 9 malam antum madus, mandi. Taib itu termasuk dalam hadis ini enggak sunnah enggak? Hah? Enggak masuk. Enggak masuk. Kenapa? Karena durasinya belum masuk. Tapi kalau misalnya antum mandinya jam 3 pagi. Gimana? Dari itu mandi junub atau? Masuk ke mandi sunnah ini enggak? Tapi harus enggak antum mandi? Harus. Tapi bukan dalam konteks mandi Jumatan. Gitu. Nah, mandinya apa itu? Itu mandi junub, beda lagi. Walaupun di hari Jumat. Tapi sekarang kenapa jam abis asar antum mandi? Itu masih hari Jumat gak? Abis asar di hari Jumat. Masih hari Jumat? Masih. Tapi apakah itu masuk ke sunnah ini? Tidak. Kenapa? Karena sunnah ini ada batasannya. Sunnah mandi Jumat di sini yang dimaksud adalah antara tulu'il fajr sampai ke menjelang apa? Jumat. Salat Jumat. Wa fi wajhin syadzin munkar, dan dalam satu pandangan, wajah di sini artinya pandangan, pendapat yang syadz dan munkar ya, qabla al-fajr ka ghuslil 'id, yaitu sebelum fajar seperti mandinya mandi 'id itu. Dalam salah satu pandangan, tapi ini enggak benar. Jadi sebelum fajar itu tidak disebut mandi Jumatan. Wa yustahabbu taqribuhu minar ruwahil al-jum'ah, dan dianjurkan taqribu, yaitu taqribul ghusl, dianjurkan pendekatan mandi minar ruwahil al-jum'ah, dekatnya mandi daripada arwah, yaitu roh di sini dia apa? Pergi ke Jumatan. Jadi dianjurkan dekat-dekat dengan waktu antum sebelum pergi ke Jumatan. Berarti lebih dianjurkan jam berapa kira-kira? Jam berapa? Jam 10 ke atas. Benar. Syekh Reksi gimana menurut antum? Benar gak jawaban teman-teman ini? Insya Allah benar. Rahmat? Benar. Gilang benar yakin? Rifki, yakin? Biasanya jam 11. Itu berarti lebih afdol jam segitu. Alwi, Ustaz Alwi Hidayat. Wah. Antum? Tergantung berangkatnya. Antum? Dekat-dekat apa? Tadi Jumat. Antum juga gitu. Rata-rata antum batil perkataannya. Yang sahih dia. Iya. Karena ibrahnya bukan di dekat jumatannya, ibrahnya di sebelum antum berangkatnya. Dan berangkat jumatan itu lebih afdol, lebih awal lebih afdol. Iya kan? Jangan dibilang mandi Jumat jam 11 lebih afdol, itu khoto, itu tradisi Indonesia itu. Karena Indonesia kalau jam 8 antum datang masjid masih digembok masjidnya. Bahkan antum dikira maling. Ngapain antum? Ngapain mas? Mau Jumatan nanti, belum sekarang. Padahal lebih awal lebih afdol. Karena perhitungan 5 saat. Ya 5 saat. Yang pertama, yang datang paling pertama itu dia dapat berkurban, seperti berkurban apa? Unta. Kemudian seperti berkurban sapi, seperti berkurban kambing, kemudian seperti berkurban ayam, kemudian seperti berkurban telur. Nah, kalau misalnya Syekh Muhsin, ya, Mas Muhsin, ya, Bang Muhsin, ya, kalau orang Pontianak, ya. Bang kan ya, Bang ya, iya, antum juga Bang, nah, Bang Nadi, ya, Bang Muhsin misalnya. Datang jam 6.30 ya ke masjid buat mau sholat Jumat, itu afdol. Dan sebelum dia pergi dia apa, mandi, afdol itu ya. Kemudian Bang Nadi jam 11 sebagaimana biasanya, bahkan jam 11 sudah prestasi itu, biasanya jam 12 kurang. Mandi kemudian jalan. Memang lebih afdal mandi, lebih afdal sebelum jalan mandi. Tapi pahala antara antum dengan antum berbeda jauh. Antum seperti berkurban seekor unta, antum seperti berkurban seonggok telur. Jauh. Jadi sebagian orang jam 11 petantang tenteng belaga pokoknya. Ya, masya Allah. Jalan jam 11. Dia yakin di masjid belum ada banyak orang. Kalaupun baca paling 2-3 orang. Karena jam 11 masih sepi banget. Bahkan cuma ada DKM doang. Atau marbot. Itu juga ngurusin kabel-kabel. Datang. Alhamdulillah. Dapat sedekah unta. Sedekah unta bahmu. Ya. Itu telur dapatnya. Iya telur. Walaupun dia paling pertama di masjid itu. Bahkan sebelum marbot datang dia sudah datang. Marbotnya datang jam 11.15. Dia datang masih dikunci. Akhirnya manjat, naik ke atas, kemudian menjatuhkan diri. Habis itu asarnya ada sholat jenazah. Ya itu tetap dia dihitung apa? Dihitung telur, bukan unta. Jadi jangan kegeeran. Unta itu nanti yang awal-awal semenjak munculnya matahari. Nah, sampai berapa, satu jaman, nah itu dapat unta itu. Seperti beliau ini, masya Allah. Pernah nggak kayak gitu? Belum pernah kan? Sama, Anda juga belum pernah. Di Indonesia nggak ada kayak gitu, karena emang nggak gitu tradisi kita. Tapi kalau di Saudi, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, antum bisa, bahkan dari subuh, bahkan dari kemarin pun antum bisa nginep sampai di masjid. Iya, dari sejak pagi. Ya. Bahkan kalau antum terlambat jam 9 datang itu udah penuh itu masjid itu. Ya kalau di sini kan jam 9. Ya Allah, jam 9 gak disiapin siapa. Ya kan? Kita datang itu dicurigai sama orang. Siapa tuh siapa? Ih, ngapain dah senyum kayaknya. Terus selinguk, lihat-lihat gitu. Pintu ketutup, buka. Kemudian dirinya dekat kotak amal lagi. Ya udah ini maling nih mesti. Ya. Enggak begitu, ikhwan. Ya. Jadi sedekat-dekatnya kita dengan pergi Jumatan itu lebih dianjurkan sebelum perginya kita mandi. Ya begitu ya. Baik, kemudian li'annal maqsuda minal ghusli qat'ur raihatil karihatil lati tahduthu inda az-zahmati min wasakhin wa ghairihi. Karena maksud dari mandi, tujuan dari mandi adalah menghilangkan bau yang tidak sedap yang terjadi ketika adanya berkumpulnya kotoran-kotoran di tubuh, daki ya, seperti itu ya, keringat menjadi daki kan itu bau, apalagi ketiaknya, bulunya itu luar biasa ya. Kalau lagi kayak gini kan boleh nggak kelihatan, sekali gini ya langsung kelihatan, untuk ditutupnya aja udah susah ya. Nah itu nanti menimbulkan apa, keringat, nanti keringat nempel di apa namanya bulu-bulu tersebut. Maka dalam Islam ada namanya natful ibit, yaitu mencabut bulu-bulu ketiak. Jadi bulu ketiak itu sebenarnya dicabut ya kawan, bukan dikerok. Dikerok malah tambah tebel nantinya, yang makin hitam makin tebel makin besar ya, maka dicabut. Jadi dengan alat ataupun suruh teman-teman kos-kosan ya, teman kos-kosan, tolong dong alui, tolong misalnya ereksi ya gitu. Tolong cabutin pakai apa mas ereksi ya, pakai gigi ya, pakai apa lagi ya, ada alatnya ya. Nah itu kan kalau bergumpal bau dia, maka dianjurkan mandi. Jadi dianjurkan mandi pakai minyak wangi, datang dengan pakaian terbaik. Datang dengan pakaian terbaik. Itu diantara sunnah Nabi SAW. Wahal yustahabbu likulli ahadin kayaumil idi amla. Apakah dianjurkan untuk setiap individu untuk mandi tersebut seperti hari Id? Hari Id itu disunahkan semua orang itu untuk mandi Id. Karena apa? Karena dianjurkan untuk semua orang walaupun perempuan haid, untuk apa? Ke area salat, ke area khutbah, area maksudnya perkumpulan salat Id, ya enggak? Ya kan gitu. Sampai yang haid pun diajak keluar, gadis-gadis diajak keluar. Iya. Nah, sekarang apakah begitu pula dengan salat Jumat, apa mandi Jumat? Artinya istri-istri kita atau adik-adik antum atau ibu antum yang di rumah itu dianjurkan juga enggak sih mandi Jumat gitu loh. Paham gak maksudnya? Benar ya? Paham ya? Paham Rahmat? Alwi? Paham ya? Apakah juga as-sahih yang sahih adalah annahu innama yustahabbu liman yahdurul jumu'ah. Yang dianjurkan itu hanyalah yang mau hadir Jumu'at. Adapun yang tidak, maka dia ya tidak kena dengan hukum ini. Berarti kalau ummi antum itu mandi jam 8, walaupun mandinya di pagi hari Jumat, maka itu tidak tergolong sunnah mandi Jumat. Karena ibrahnya mandi Jumat tujuannya adalah untuk menghilangkan bau badan, sehingga nanti pas kumpul di Jumatan itu enggak ngeselin orang gitu loh. Ya enggak ngeselin orang. Ya. Bagaimana dengan orang-orang di kantor? Ya kan masih kerja tuh mereka. Orang-orang di kantor. Kalau ternyata masih ada luang untuk mandi, tafadhol mandi sebelum berangkat. Kalau tidak ada, jangan dipaksakan. Ya begitu ya. Wasawun fi dzalika man tajibu 'alal jum'atu am la? Apakah di sini sama juga berlaku hukumnya untuk orang yang diwajibkan atas mandi atau tidak? Ya. Misalnya di sini dilanjutkan, walau ajnaba bi jima'in aw ghairihi la yabtulu ghusluhu wa yaghtasilu lil janabah. Kalau misalnya dia junub dengan sebab jima atau hal lain, mimpi basah misalnya, maka mandinya itu tidak batal, tetap disebut mandi dan dia silakan mandi untuk junubnya. Maka dikatakan oleh sebagian ulama, ini pun termasuk mandi Jumatan walaupun mandinya mandi junub. Ya. Kemudian walau ajiza 'anil ghusli li'adamil ma'i aw liqurhin fi badanihi tayammama wa hazal fadilah. Kalau dia enggak mampu untuk mandi disebabkan tidak ada air, atau liqurhin disebabkan adanya luka. Qurh itu luka. Fi badanihi, di badannya, maka tayammam, dia tayammum, dan hazal fadilah, dia tetap meraih fadilah, keutamaan mandi di hari Jumat. Qalahu jumhurul ashab, yaitu Jumhur ashab Syafi'iyah mengatakan hal tersebut, wa huwa sahihu qiyasan ala sa'iril aghsali idza ajiza anha. Dan inilah sahih secara qiyas untuk seluruh mandi-mandi jika dia tidak mampu. Misalnya dia mandi junub tapi dia enggak mampu karena ada luka, maka dia cukup tayamum dan dia telah sah mandi junubnya, mendapatkan pahala pahala mandi junub. Baik, mungkin kita cukup sampai sini aja ya ikhwah sekalian, ya. Karena Anda juga sedang capek sekali. Insyaallah kita ketemu di suatu hari nanti ya, insyaallah. Hari Jumat insyaallah kita ketemu lagi insyaallah taala. Ya. Ya. Selamat datang untuk Syekh dua Syekh kecil yaitu Syekh Nadi dan Syekh Mohsen. Ya, mudah-mudahan bisa istiqomah. Insyaallah. Ya. Masih semester pertama. Apa namanya? Tamhidi namanya. Itu berarti baru masuk semester ini. Masih berapa lama lagi antum lulus? 2 tahun lagi. Masyaallah. Ya ya tabarakallah. Ya ahsantum, antum sudah berkenan untuk datang ke majelis ini, sudah kebahagiaan tersendiri buat anak masyaallah. Ya insyaallah mudah-mudahan kalau mau hadir lagi tafadhol, tapi hadir terus. Tapi kalau enggak mau lagi juga tafadhol, tapi jangan hadir lagi. Ya enggak, antum terserah antum. Hadir terus, nanti lama-lama kalau mau hadir terus kita akan kasihkan kitab semampu kita insyaallah taala, ya. Kalau bisa belajar dari awal-awal dari tamhidi ya, dan jangan nunggu semester 4 dulu baru nemui majelis dan baru belajar, jangan. Dari awal-awal biar terbiasa ya. Ini insyaallah akan membantu antum insyaallah taala. Ya, kita cukup sampai sini insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك.